Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, waktu demi waktu yang kita lalui ini, selayaknya kita sebagai hamba Allah yang penuh dengan kekurangan dan hamba Allah yang penuh dengan kekhilafan, selaku kita hamba yang lemah, kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh kesyukuran, ikhlas kita berbuat kepada Allah, kita akan termasuk golongan orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam kita curahkan dan kita cucurkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga dengan banyak kita membaca selawat, kita termasuklah orang yang mendapatkan syafaat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-22. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, khalidina fiha abada, innallaha indahu ajrun azim. Yang artinya mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang amat besar. Ayat ini sekali lagi menegaskan ketenangan yang ada dalam firman Allah sebelumnya, yaitu di mana orang yang melakukan jihad, beramal soleh, ya, akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Tidak seorang pun yang memiliki harta maupun berbuat seenaknya di dunia ini akan mendapatkan kekekalan di akhirat nanti. Karena di dalam Islam tidak ada konsep tembusan atau menebus dengan orang berbuat salah, menebus dengan harta benda yang dimiliki. Sekali lagi, hanya keimanan, kemudian amal soleh yang kita lakukan karena Allah dan ridho Allah, itulah orang yang akan mendapatkan ganjaran kekekalan berupa surga yang abadi. Dan di sini Allah subhanahu wa ta'ala mempertegaskan, innallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang amat luar biasa, yang sangat besar. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan rahmat dan ridha Allah dicurahkan kepada hambanya, kita selalu lupa betapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya yang tidak pernah putus-putus. Hanya saja orang tidak pernah menyadari dan tidak pernah memikirkan tentang rahmat yang dinikmati dalam kehidupan sehari-hari. Orang inilah yang selalu merasa dalam dirinya kurang dan kurang. Kalau kita mengkaji bahwasannya ada di dalam kehidupan kita ini rahmat dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, selayaknya kita selalu akan mengabdi kepada Allah dengan bentuk ibadah dan bentuk amal yang soleh, keikhlasan dilandasin dengan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lebih luas lagi pembahasan kita akan dipaparkan oleh Ustadz kami, Tuan Guru kami, Syekh Maulana Karim, Ustadz Haji Fajrul Haq LCMA. Kami silahkan Ustadz. Iya, berkenaan ayat yang kita kaji saat ini, Allah mengatakan dengan firman-Nya, khalidina fiha abada. Saya biar ketika Allah berfirman khalidina fiha abadan, kata-kata abadan ini artinya memaknai artinya itu selama-lamanya. Mm-hmm. Ada sekedar khalidina fiha. Contohnya siksa api neraka, khalidina fiha katanya. Artinya apa? Mereka itu masuk ke dalam api neraka. Tapi masuknya itu artinya katanya kekal, tapi kekal itu tidak selamanya. Kapan akan ditarik mereka dari api neraka lagi? Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika disebutkan khalidina fiha abadan, ini artinya tidak akan pernah keluar dari api neraka. Tapi beruntunglah ayat yang kita kaji saat ini adalah menceritakan tentang surga. Khalidina fiha abada. Artinya orang yang betul-betul sudah masuk dalam surga ini, artinya mereka akan kekal selamanya. Ini kan kehidupan yang sangat indah sekali, Ustaz Zakir. Iya, betul, Ustaz. Setelah itu Allah mengatakan innallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang amat besar. Kenapa mesti dikatakan di sisi Allah? Kenapa enggak dikatakan di sisi si pulan, di sisi si ini, si itu? Kenapa gitu, Ustaz Sapir? Pahala yang besar itu mesti diletakkan di sisi Allah. Kira-kira apa yang memaknainya di situ? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi, karena Dia yang maha segala-galanya, menguasai jagat alam ini, Ustaz. Iya. Nah. Karena di sini Ustaz, biar ketika Allah berfirman mengatakan pahala yang sangat besar itu di sisi Allah, karena Allah yang memberikan peraturan, karena Allah yang membuat hidup apa menciptakan langit dan bumi ini, Allah berikan peraturan untuk manusia itu adalah sebetulnya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Maka dikatakan ketika Allah mengatakan bahwasannya pahala yang besar itu hanya di sisi Allah, supaya manusia itu terfokuskan dengan apa, dengan pahala yang Allah akan berikan kepada mereka ketika di akhirat kelak nanti, merupakan apa, merupakan surga. Jadi tidak terfokus dengan hal yang lainnya. Tapi ketika kalau orang itu mengharapkan pahala kebaikan itu dari orang lain, maka itu hanya terbatas dalam kehidupan dunia saja, tidak dalam kehidupan ukhrawi. Disinilah pentingnya ketika seseorang itu ingin mengharapkan keabadian, kesenangan itu adalah sifatnya tidak sementara saja, maka lakukanlah apa yang sudah dijadikan Allah. Apa yang dijadikan Allah itu, kalau sudah menjadikan, kalau sudah Allah perintahkan, jadikanlah itu sebuah perintah. Tidak ada tawar-menawar lagi. Kalau memang sudah larangan, ya larangan dia sifatnya. Tidak perlu kita mengakal-akalinya sehingga pekerjaan tersebut tidak menjadikan, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah yang dimaksud dengan khalidina fiha abadan. Artinya kekal selamanya, Ustaz Safiar. Yeah. Ini adalah pemberitahuan, berita gembira kepada orang-orang yang betul-betul mengimani, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus meyakini, ini adalah keyakinan kita betul-betul, supaya kita itu terus mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kita tuntut dengan pekerjaan kita sesuai dengan kajian yang sebelumnya. Alladzina jahadu, alladzina amanu, wahajaru, wajahadu fisabilillah. Tidak hanya mereka itu beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, bi amwalihim, di sini disebutkan dengan harta benda mereka, wa ampusihim, diri mereka. Inilah baru namanya akan mereka mendapatkan kemenangan itu yang abadi, Sofiar. Bukan hanya sekedar harta benda, tapi dia cuma duduk-duduk begitu, enggak bisa begitu di dalam Islam. Karena Islam itu sangat ingin semua individu itu bergerak dalam rangka melaksanakan yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala, juga dalam rangka meninggikan kalimat la ilaha illallah. Inilah yang paling indah dalam kehidupan ini, Ustaz Zapier. Iya. Dari sisi yang lain, kalau kita melihat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan rahmat-Nya. Kalau kita melihat sejenak dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasannya rahmat Allah Subhanahu wa taala boleh kita ibaratkan dengan satu benih Kemudian kita tebarkan benih itu menghasilkan buah yang banyak dan beraneka ragam rasanya dan beraneka pula macamnya. Di sini ada suatu kenikmatan itu di dunia. Kalaulah dia di akhirat itu luar biasa sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, lekaslah berpacu kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada namanya ketinggalan untuk melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kembali lagi kepada perbuatan yang salah. Di sini kita melihat ada dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menunjukkan ciri khas orang yang masuk surga. Ketika Nabi bersama sahabat duduk-duduk nih Ustaz Fajrul. Iya. Lantas sahabat melihat ke arah sosok seorang laki-laki itu. Kemudian ditanya, apa yang mengakibatkan atau yang menjadikan dia ini mendapat kabar gembira bahwasannya Nabi Muhammad SAW menyatakan dirinya itu sebagai penghuni surga. Ia menjawab, sesungguhnya saya sholat sebagaimana kalian sholat, dan saya berpuasa sebagaimana kalian puasa, dan berzakat sebagaimana kalian berzakat. Akan tetapi setiap menjelang malam saya tidak pernah dengki dengan seseorang. Nilainya di dalam hati itu sendiri ya Ustaz ya. Jadi begitu kita melakukan ibadah-ibadah sama Allah Subhanahu wa taala keikhlasan, dan kita jangan lupa juga kita harus menjauhkan sifat dengki iri, karena iri ini akan menggerogoti kemudian akan menghapus segala amal kebaikan yang kita lakukan sebagai rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu perbuatan yang menjauhkan kita dari surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kalau nilainya itu tidak ikhlas kepada Allah. Mungkin ada tambahan yang lain. Iya, itu yang Ustaz Sabir ceritakan itu adalah buah dari hasil apa yang ia kerjakan ketika di dunia. Maka dia mendapatkanlah nikmatan surga, yaitu yang mana itu surga itu adalah mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa dari kehidupan dunia. Walaupun begitu Ustaz Sabir, bahwasanya surga itu juga ada tingkatan-tingkatan. Seandainya ada yang menduduki tempat yang paling tinggi, terus ada yang lebih rendah, apakah nanti pada saat itu orang itu akan merasakan iri dengki ketika mereka itu berada di tingkat-tingkat yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan ketika orang sudah berada di surga itu tidak akan timbul rasa dengki dan iri lagi. Karena apa? Karena penghuni ahli surga itu terlepas dari itu semuanya. Yeah. Makanya diadakanlah perhitungan sebelum masuk surga betul-betul, sehingga terkikis habis ketika masuk surga betul-betul sesuai dengan penghuni surga tersebut. Itulah yang betul-betul kita harus apa kan? Harus jaga, dalam arti kata supaya kita terus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara ringkas kita simpulkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dengan janji-janjinya ini akan benar berlaku bagi hambanya yang ada di muka bumi ini hingga di akhiratnya. Maka orang yang melakukan kebaikan Allah akan memberikan ganjaran surga, di mana orang yang akal kekal di dalamnya. Mudah-mudahan dengan harapan kita memohon kepada Allah, kita termasuk dari hamba dan golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dalam tausiah kami ini. Moga bermanfaat bagi kami pribadi. Aku lulakum syukran jazilan ala husni istima'ikum. Saya Safiar didampingin dengan Abangda dan Syekh dan Tuan Guru kami Ustadz Haji Fajrul Haq LCMA. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.